Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Ammal mu'minuna fayasqihimullahu azza wa jalla minal hawdi. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan minum kepada mereka dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tadhkuru ba'dal ahadithi anna likulli nabiyyin hawdan. Dan engkau ingat sebagian hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya setiap nabi memiliki sebuah telaga. Wa hawdu nabiyyina a'zamuha. Dan telaga nabi kita adalah telaga yang paling besar. Wa yamtazu 'alayha bi annahu yumaddu min al-kautsari. Dan telaga Nabi alaihi salatu wassalam teristimewakan atas telaga-telaga nabi-nabi yang lainnya dengan bahwa telaga beliau alaihi salatu wassalam dialiri dari Al-Kautsar. Thumma innar rawafidha la yu'minuna bil ahadithi allati yarwiha as-sahabatu fakaifa yahtajjuna bi ahaditha la yu'minuna biha. Kemudian sungguh orang-orang Syiah Rafidah, mereka tidak mengimani hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Maka bagaimana mungkin mereka berhujjah dengan hadis-hadis yang tidak mereka imani? Wala yu'minuna bi ahadithis sahihaini. Dan mereka orang-orang Syiah Rafidah juga tidak mengimani hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wala bima hawathu kullu dawawinis sunnati minas sunani wal jawami'i wal masanidi wal ma'ajimi wa ghairiha. Dan tidak pula mereka orang-orang Syiah Rafidah mengimani apa yang terkandung di dalam kitab-kitab sunnah, berupa kitab-kitab sunan, kitab-kitab al-jami', kitab-kitab al-musnad, kitab-kitab al-mu'jam, dan yang lainnya. Fakaifa yahtajjuna bi syai'in la yu'minuna bihi. Maka bagaimana mereka orang-orang Syiah Rafidah berdalil dengan sesuatu yang tidak mereka imani? fahum syarru ahlil ahwa'i wa ashadduhum kadziban wa takdziban bil haqqi. Maka mereka orang-orang Syiah Rafidhah adalah seburuk-buruk pengikut hawa nafsu dan pengikut hawa nafsu yang paling parah kedustaannya dan paling parah pendustaannya terhadap kebenaran. Fahum la yu'minuna bil ayati wal ahadithis sahihati al-waridati fi bayani fadailis sahabati wa makanatihim indallahi wa inda rasulihi wa indal mu'minina. Maka mereka orang-orang Syiah Rafidhah tidak mengimani ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang datang menjelaskan keutamaan-keutamaan para sahabat dan kedudukan mereka di sisi Allah, di sisi Rasulnya, dan di sisi orang-orang yang beriman. Wa qawlul mu'allifi rahimahullahu wa li kulli nabiyyin hawdun illa salihan an-nabiy alayhi salamu fa inna hawdahu dar'u naqatihi. Dan ucapan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan setiap nabi memiliki telaga kecuali Nabi Salih alaihi salam, karena sesungguhnya telaga beliau adalah ambing unta betina beliau. Ad-dar'u, ambing, adalah yang diperah darinya susu. Amma anna likulli nabiyyin haudan. Ini semestinya haudan dinasab sebagai isim anna yang diakhirkan. Amma anna likulli nabiyyin haudan fasahihun. Adapun bahwasanya setiap nabi memiliki telaga, maka itu benar. Fa'an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li kulli nabiyyin hawdan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktharu waridatan wa inni arju an akuna aktharahum waridatan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, dan sesungguhnya mereka para nabi saling membanggakan siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak didatangi. Dan sungguh aku berharap bahwa akulah yang telaganya paling banyak didatangi di antara para nabi alaihimus salatu wassalamu. Wa amma qawluhu illa salihan an-nabiyya alaihis salamu fa inna hawdahu dar'u naqatihi fa mawdu'un. Adapun ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, kecuali Nabi Saleh alaihi salam, karena sesungguhnya telaga beliau adalah ambing unta beliau, maka hadis yang menunjukkannya adalah hadis yang palsu. Zakarahu al-Uqayliyu fi ad-du'afa'i المجلد الثالث صفحة 64 إلى 65. العقيلي menyebutkan hadis tersebut di dalam kitab beliau Ad-Du'afa jilid yang ketiga halaman 64 sampai 65. وعنه ابن الجوزي في الموضوعات المجلد الثالث صفحة 44 و200. Dan menukil dari Al-Uqayli Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mawdu'at jilid yang ketiga halaman 244. Min tariqi Abdul Karim ibn Kaisana an Suwaid ibn Umairin bihi marfu'an. Dari jalan Abdul Karim bin Kaisan dari Suwaid bin Umair secara marfu', yaitu disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Ibnul Jauzi hadithun maudu'un la asla lahu. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu yang tidak ada asalnya. Qala al-Uqayli Abdul Karimi majhulun bin naqli wa hadithuhu ghairu mahfuzin. Al-Uqayli rahimahullahu ta'ala mengatakan Abdul Karim, salah satu perawi hadis ini, tidak diketahui keadaannya dalam menukil hadis, dan hadisnya ghairu mahfuz. Ini istilah dalam ilmu mustalah mencakup syal dan mungkar yang intinya hadisnya tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala adh-dhahabi fi tarjamati Abdul Karim hadha fil mizan al mujallad tsani صفحة 45 و600 من المجاهيل وحديثه منكر. الذهبي رحمه الله تعالى mengatakan di dalam biografi perawi yang bernama Abdul Karim ini di dalam kitab beliau Al-Mizan jilid yang kedua halaman 645. Abdul Karim ini termasuk di antara para perawi yang tidak diketahui keadaannya dan hadisnya munkar. Thumma awradalahu al-hadith al-mutaqaddima. Kemudian Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala mendatangkan untuknya hadis yang telah berlalu, yaitu hadis tentang bahwa telaga Nabi Saleh adalah ambing unta betinanya. Wa qala 'aqibahu huwa mawdu'un wallahu a'lamu. Dan Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan setelahnya, hadis tersebut palsu, wallahu a'lam. Intaha, selesai penukilan dari Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Wa akhrajahu Humaydu bin Zanjawaihi wa anhu bin Asakirin fi tarihihi kama fil alii al-masnu'ati المجلد الثاني صفحة 44 إلى 45 من طريق آخر عن كثير بن مرة به مرسلا. Dan Humaid bin Zanjawayh mengeluarkan hadis tersebut, dan Ibnu Asakir menukil darinya di dalam kitab tarikh beliau sebagaimana di dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ati jilid yang kedua halaman 444 sampai 445 dari jalan yang lain dari Katsir bin Murrah secara mursal. Mursal, seorang tabi'i menyandarkan hadis kepada Rasul alaihi salatu wassalam tanpa menyebut sahabah. Dan mursal termasuk hadis yang dhaif, yang lemah. Bida annahu la yufrahu bimithlihi fa isnaduhu talifun musalsalun bil majahili ma'a irsalihi. Namun hadis tersebut seseorang tidaklah gembira dengan yang semisalnya karena sanadnya cacat, diriwayatkan oleh para perawi yang tidak diketahui keadaannya, bersamaan dengan hadis tersebut mursal. Kesimpulannya, hadis yang menyebutkan bahwa telaga Nabi Saleh alaihissalam adalah ambing unta betinanya, ini adalah hadis yang palsu, yang tidak ada asalnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bisyafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم. Dan mengimani syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi para pelaku dosa, para pelaku kemaksiatan di hari kiamat dan di atas sirat. Rasul alaihi salatu wassalam mengeluarkan mereka dari dalam neraka jahannam. Wa ma min nabiyyin illa walahu syafa'atun. Dan tidaklah ada seorang nabi pun melainkan ia memiliki hak untuk memberikan syafaat. Wa kadzalika as-siddiquna wasyuhada'u was-salihuna. Demikian pula para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Walillahi ba'da dhalika tafaddulun kathirun ala man yasha'u wal khuruju minan nari ba'da mahtaraku wasaru fahman. Dan setelahnya Allah Azza wa Jalla memiliki keutamaan yang banyak bagi siapapun yang ia kehendakinya, dan keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, من العقائد التي يجب الإيمان بها الإيمان بالشفاعة. Di antara akidah-akidah yang wajib diimani adalah mengimani syafaat. Wahiyya li nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalamu fid darajatil ula. Dan syafaat milik nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berada di dalam tingkatan yang pertama. Walahu alaihi salatu wassalamu syafa'atul uzma. Dan Rasul alaihi salatu wassalam berhak memberikan syafa'at yang paling agung. Wahiyal maqamul mahmudu alladhi qala Allahu fihi. Dan itulah dia kedudukan yang terpuji yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnah bagimu. Pasti Rabbmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Walahu alaihi salatu wassalamu syafa'atun muta'addidatun. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memiliki hak memberikan beberapa macam syafaat. Wa fi dhalika ahaditsu sahihatun bal mutawatiratun. Dan menjelaskan tentangnya hadis-hadis yang sahih bahkan mutawatir. Minha, di antara dalil-dalil yang menunjukkan syafaat Rasul alaihi salatu wassalam, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli. Diberikan kepadaku lima perkara yang tidak, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan ketakutan yang muncul di dalam kalbu-kalbu para musuh, meskipun jarak mereka sejauh jarak perjalanan satu bulan. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat salat dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Maka siapapun dari kalangan umatku yang waktu salat mendapatinya, hendaklah ia salat. Yang ketiga, wa uhillat liyal maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang tidak halal bagi siapapun sebelumku. Wa u'titu syafa'ata. Yang keempat, diberikan kepadaku syafa'at. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi kaffatan. Dan dahulu seorang nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Wa minha hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan syafaat Rasul alaihi salatu wassalam adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan yang ia berdoa dengannya. Wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirati. Dan aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.